ندخل في حديث الجديد ألا وهو الحديث الحادي والعشرون بعد الثلاثمائة. بسم الله والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الحديث الحادي والعشرون بعد ثلاثمائة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. فقال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأن أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. حديث dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Ini Abu Hurairah menceritakan, datang seseorang dari Bani Fuzarah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, "Inna imra'ati waladat ulaman aswad." Sesungguhnya istriku melahirkan anak yang hitam. Dianya putih, istrinya putih, anaknya tiba-tiba lahir hitam. Curiga apa enggak curiga? Hah? Curiga kan? Ini anak siapa nih? Jangan-jangan istriku selingkuh. Saya putih, istri saya putih, kok lahir anaknya hitam? Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, inna imra'ati waladat ghulaman aswad. Sesungguhnya istriku melahirkan anak hitam. Bagaimana ini? Maka Nabi pun mengajarkan kepadanya satu permisalan. Halaka min ibil, apakah engkau punya unta-unta? Qala na'am. Karena yang datang ini orang Arab, tentunya punya banyak unta. Punya. Banyak. Fama alwanuha, bagaimana warna-warnanya? Qala humrun. Humrun bentuk jamak dari ahmar. Baik. Mereka menganggap unta yang merah itu unta yang mahal, berharga. Tapi ketika anak-anaknya, enggak semuanya merah. Maka Nabi bertanya, "Fahal yakunu fiha min awraq?" Apakah dari anak-anak unta-unta merah itu ada yang hitam? Tetapi awraq bukan hitam polos, kalau hitam polos aswad. Kalau awraq itu hitam keabu-abuan. Abu-abu kehitaman. Atau bercampur belang-belang antara abu-abu dengan hitam. Apakah ada anak-anaknya yang begitu? Qala inna fiha la wurqa. Iya. Pada turunannya ada yang wurqa, bukan hanya aurak. Aurak itu satu. Kalau jamak wurqa. Sama dengan ahmar, jamaknya humur. Kalau aurak jamaknya wurq. Inna fiha la wurqa, memang ada yang hitam padahal induk-induknya semuanya merah. Fa anna atadzalik, kata Nabi, dari mana itu datangnya yang aurak itu? Kata si orang tadi, dari Bani Fuzarah, asa an yakuna naza'ahu 'irqun, bisa jadi dia terpengaruh dengan nenek moyangnya dulu, kakek-kakeknya. Maka Nabi pun mengajarkan kepadanya, wahada, anak ini juga. Hadanya isyarat kepada anak yang hitam tadi. Wahada, anak ini juga. Asa an yakuna naza'ahu 'irqun, bisa jadi dia terpengaruh oleh nenek moyangnya dulu, ada yang hitam. Barakallahu fiikum. Tidak mesti kalau anak itu pasti mengikut bapak atau ibunya. Al-um, al-ab. Abyad, yang ini bayadha. Si ibunya putih, bapaknya putih. Tiba-tiba melahirkan aswad. Ya Rasulullah, inna imra'ati waladat hulaman aswad. Bagaimana ini? Maka Nabi mengajarkan, kamu punya unta? Punya. Apa warnanya? Ahmar, hamra, ini betinanya, ini jantannya. Semuanya humur. Hal fiha min awraq? Apakah anak-anaknya ada yang awraq? Kata orang tadi, na'am. Inna fiha la wurqa. Sesungguhnya padanya ada, bukan satu, banyak wurqa. Min aina laka hadha? Dari mana wurqa ini, padahal induknya merah, yang jantannya merah, yang betinanya merah? Mengapa anaknya awraq? Dijawab, asa naza'ahu 'irqun, wal 'irqu dassa. Wal 'irqu dassa. Namanya turunan itu berpengaruh. Ternyata induknya yang merah ini ada awraq. Kalau bukan induknya, kalau induknya induk apa namanya? Hah? Nenek. Masa binatang pakai nenek? Induk, induknya induk. Atau kalau ini masih humur juga, atasnya lagi. Atau atasnya lagi, atau di atasnya lagi. Baik, ada yang hitam. Tetapi barakallahu fiikum, tersimpan yang namanya irqun tadi. Apa irqun? Darah. Darah itu berpengaruh. Kadang-kadang maknanya urat. Irqun. Ala kulli hal, di sini maknanya keturunan. Asa annahu naza'ahu 'irqun, bisa jadi dia terpengaruh oleh turunannya di atas. Ternyata nenek moyangnya ada yang hitam. Kalau binatang biasanya cikal bakalnya ada yang hitam di atas. Tiba-tiba lahir dari sini awraq. Limadha jadabahu cikal bakalnya, terpengaruh oleh cikal bakalnya. Ini barakallahu fikum maknanya jadabahu. Jadabahu. Naza'ahu artinya jadabahu. Tarik. Majdubun. Kembali kepada kitab. Setelah orang itu paham, Nabi menyatakan anaknya juga sama. Bisa jadi nenek moyangmu atau nenek moyang istrimu ada yang hitam. Al-gharib, beberapa kalimat yang asing di sini, barakallahu fikum, adalah rajulun min bani Fuzarah, disebutkan hanya sukunya saja. Sebagaimana biasanya, kalau berbahasa atau berbicara tentang masalah zina atau tuduhan zina dan sebagainya, biasanya memang disamarkan namanya. Hanya disebutkan sukunya dari bani Fuzarah. Dia dari Bani Ghatafan. Qabilah dari Adnaniyah. Tetapi rajul, orang ini dikenal pula dalam riwayat yang lain namanya. Sebagian menyamarkannya, tetapi ada pula yang menyebutkan namanya, yaitu Damdam ibn Qatadah. Wallahu ta'ala a'lam wa radiyallahu ta'ala anhu. Anna atahu, kalimat Nabi SAW, anna ataha dzalik, difathahkan di hamzah, ditaskidkan di nun, anna ay mimma atahu, dari mana datangnya hadzal lawn, warna itu, yakni warna aurat. Dari mana datangnya? Karena yang datangnya Badui atau yang datangnya orang-orang Arab atau salah satu dari orang Arab, maka pasti mengerti tentang unta. Maka Nabi dengan kecerdasan yang Allah berikan langsung bertanya, "Kamu punya unta?" Ya tentu dia punya. Punya banyak. "Ma launuha? Ma alwanuha?" Apa warna-warnanya? Merah. Apakah keturunannya ada yang aurak? Bahkan wurqa. Ada beberapa ekor. Anna. Anna atahu. Kalimat anna maknanya dari mana datangnya? Hadzal laun, warna itu. Al mukhalif lil launi abawaihi, yang menyelisihi warna-warna bapak ibunya. Sedangkan aurak bi fathil qaf, difathahkan qafnya. Li'annahu la yansarif, karena dia tidak yansarif. Wa huwa al-aswad, tidak yansarif berarti tidak bisa tanwin dan tidak bisa kasrah. Wa huwa al-aswad alladhi lam yukhlis sawaduhu. Dia adalah hitam yang tidak murni hitamnya. Hitam yang tidak murni hitamnya. Wa inama fihi ghubratun. Padanya ada ghubrah. Ada keabu-abuan. Wa jama'ahu wurqun, bentuk jamaknya wurqun. Seperti ahmar, bentuk jamaknya humrun. Adapun naza'ahu, dijawab oleh orang tadi dari Bani Fuzarah, la'allahu atau asa an yakun naza'ahu irqun. Apa makna naza'ahu irqun? Irqun dikasrahkan di ain, disukunkan di ra, adalah asal muasal. Apa saya sebutkan tadi? Cikal bakal. Kalau untuk manusia, nenek moyang. Kenapa enggak bapak moyang? Ya begitulah di Indonesia, perempuan yang diangkat. Wa nazah maknanya al-jazab, tertarik, terseret oleh cikal bakalnya. Terseret, tertarik, yang maknanya terpengaruh oleh cikal bakalnya dulu, oleh nenek moyangnya. Wal ma'na huna, maknanya di sini, la'anahu jadabahu aslun minan nasab. Bisa jadi dia terseret oleh asal-muasalnya dari nasabnya. Bisa jadi dia terpengaruh oleh cikal bakal dari nasabnya. Fa asbahal majdzubul jazib fi launihi wa khalqihi, bisa jadi dia menyerupai sesuatu yang ditarik oleh nenek moyangnya ke warnanya, ditarik ke warna nenek moyangnya. Nenek moyangnya ada yang abu-abu, maka terpengaruh dengan itu. Dalam ilmu keturunan, apa sih, ilmu kedokteran, mereka bilang wanita itu bisa menjadi carrier. Carrier itu pembawa sifat. Dia tidak berwarna, tidak bersifat pada dirinya, tapi membawa. Dan itu biasanya perempuan. Wallahu ta'ala a'lam, ini ilmu mereka. Dilambangkan laki-laki dengan XX. Perempuan dilambangkan dengan XY. Kalau dia menikah, maka bisa jadi seperti bapaknya atau seperti ibunya. Hah? Karena X lebih banyak, ibunya ada X-nya, laki-laki X semua. Maka biasanya lebih pengaruh laki-laki. Ada yang X-nya karena pengaruh ibunya. Sekarang kita bahas yang ibu, al-um. X ini muncul pada dirinya. Yang Y tidak muncul. Misalnya sifat X ini putih, abiyam. Yang ini aswad. Dari mana Y? Dari nenek moyangnya. Dia putih orangnya, tetapi membawa sifat Y, membawa sifat aswad dari nenek moyangnya. Sedangkan ini X-nya putih, abiyam, yang laki-laki. maka kemungkinan ada yang XXXXX, ada yang XC, ada yang begitu. Baik. Atau terbalik. Bukan XC tapi YX. Apa maknanya? Maknanya yang tampak hitamnya, dia membawa sifat putih. Anaknya tadi kan hitam. Dia kalau nikah dengan yang putih, lahir putih. Loh dari mana? Dia memang hitam, tapi membawa sifat. Membawa sifat disebut carrier. Ala kulli hal. Itu menunjukkan bahwa bisa saja seorang wanita membawa sifat yang tidak tampak pada dirinya. Dirinya putih, tapi membawa sifat hitam. Dirinya hitam, membawa sifat putih. Dirinya, apalagi, rambutnya lurus, tapi membawa sifat keriting. Atau rambutnya keriting, membawa sifat lurus. Itu bisa terjadi pada carrier. Bahasa yang disebutkan dalam hadis, ini yang perlu dihafalkan, itu gak usah. Sekedar tahu saja. Sebaiknya, ada tahu saja. La'allahu aw asa annahu naza'ahu irqun. Jadi kalau ada orang yang mengeluh, saya begini, istri saya begini, kok lahirnya anak begini? Kamu jawab apa? Asa annahu naza'ahu irqun. Bisa jadi terpengaruh oleh nenek moyangmu. Loh tapi saya enggak, bisa jadi ibumu membawa sifat itu, kamu tidak tahu. Maka muncul pada anaknya. Barakallahu fiikum. Terseret naza'ahu al-asl. Terseret dan terpengaruh oleh nenek moyangnya. Al-makna al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Wulida li rajulin min qabilati Fizarah. Walaupun Syekh Abdullah Al-Basam tahu. Secara pembahasan bahsun penelitian. Bahwa ternyata namanya Dhamdham. Tetapi beliau terus mengucapkan dengan kalimat rajul. Rajul, rajul. Karena itu tidak penting siapa namanya. Tetapi yang penting adalah faedah yang ada dalam kisah tersebut. Wulida li rajulin min qabilati Fuzarah. Telah lahir seorang anak dari seorang laki-laki dari Bani Fuzarah. Ghulamun. Telah lahir seorang anak. Khalafa launuhu launa abihi wa ummih. Yang warnanya menyelisihi warna bapaknya dan warna ibunya. Fasara fi nafsi abihi syakkun. Maka terjadilah pada jiwa bapaknya keraguan. Ini anak saya atau bukan? Jangan-jangan istriku selingkuh. Fadhahaba ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'arridan biqadfi zawjihi. Maka datanglah laki-laki tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengesankan. Perhatikan kalimat mu'arrid. Ta'rid. Sebab nanti akan ada pembahasan-pembahasan fikih tentang ta'rif. Hukumnya berbeda dengan sesuatu yang tegas. Mu'arrid hanya mengesankan saja. Biqadfi zawjihi. Mengesankan kalau dia menuduh istrinya. Kok aneh? Istriku melahirkan anak yang hitam. Dari mana itu? Apa kesannya? Istri saya jangan-jangan selingkuh, kan begitu. Tetapi karena mu'arrid hanya mengesankan saja, tidak menuduh, tidak dicambuk dengan 80 kali cambukan. Berbeda dengan orang yang berkata, ya Rasulullah, istri saya selingkuh. Buktinya, anaknya yang lahir hitam, padahal aku putih, dia putih. Dari mana itu? Kamu menuduh istrimu. Tidak punya bukti, cambuk, 80 kali cambuk. Baik, di sini berbeda. Ta'rid dan tasrif. Di sini mu'arridan, hanya mengesankan. Nanti akan ada pula perbedaan antara tasrih dengan ta'rid pada bab apa? Sudah lewat babnya. Pada bab masalah iddah. Enggak apa-apa sebagai faedah. Masa iddah adalah masa menunggu. Tidak boleh seseorang menikah, bahkan jangankan menikah, nazar saja belum boleh. Iya kan? Masa iddah. Tetapi khusus pada iddah al-wafa. Pada iddah al-wafa. ditinggal mati oleh suaminya. Maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Arba ashur wa ashra. Kalau yang cerai biasa mungkin enggak rujuk. Mungkin. Maka tidak boleh la ta'rid wa la tasrih. La ta'rid wa la tasrih. Kalau cerai biasa tidak boleh ada ta'rid wa la tasrih. Terang-terangan melamar, tidak terang-terangan mengesankan, enggak boleh. Mengapa? Jangan diganggu. Bisa jadi suaminya akan merujuknya. Jangan diganggu. Jangan ada pihak ketiga yang melirik atau main mata. Nanti, anu ya, tunggu saya ya. Saya kena, gak boleh. Apalagi melamar terang-terangan. Tetapi kalau wafat, ditinggal mati. Bisa balik apa enggak? Kalau sudah mati, gak akan bisa balik. Berarti boleh ta'rid yajuz wala yajuz at-tasrih. Tasrih enggak boleh. Saya lamar kamu enggak boleh. Tetapi kalau ta'rid boleh. Nah, itu bedanya ta'rid dengan tasrih. Mengapa boleh? Pertama, karena sang wanita tadi sudah tidak lagi mungkin akan rujuk dengan suaminya karena sudah meninggal. Maka Nabi mengatakan kepadanya, kalau engkau sudah selesai masa idahnya, beritahu aku. Apa namanya ini? Ta'rid, mengesankan bahwa engkau akan dilamar nanti. Kalau sudah selesai, beritahu aku. Jadi kalau masih istri orang, haram la tasrih wala ta'rid. Mengapa? Akan kurang ajar sama suaminya. Saya ditunggu kok sama si fulan. Suami macam-macam. Saya kulu, ada cerai. Sudah ada yang nunggu. Itu haram, akan merusak rumah tangga orang lain. Tapi kalau sudah cerai, talak satu, talak dua, enggak boleh. Jangan. Kenapa? Mengapa demikian? Masih mungkin suaminya merujuk. Begitu suaminya merujuk, tidak bisa. Kenapa? Karena ada yang sudah ta'rid. Nanti kalau habis masa idahnya, hubungi saya ya. Itu bahaya. Kecuali kalau ditinggal wafat, la yajuzu tasrih. Tidak boleh kalau terang-terangan melamar. Tetapi kalau isyarat ta'rid boleh. Nanti kalau sudah habis masa iddahnya, hubungi saya. Insyaallah saya akan ada orang yang, atau kalimat itu aja. Tidak boleh kalau sudah terangkan nanti jadi jelas, jadi tasrih. Tidak boleh tasrih. Yang boleh apa? Ta'rid. Nanti kalau sudah selesai masa idahnya beritahu aku. Ini kan isyarat saja. Ala kulli hal, maka perhatikan kalimat mu'arrid. Karena itu bukan tasrih, bukan musarrih. Hanya mengesankan menuduh istrinya berzina. Wa akhbarahu annahu waladalahu awulidalahu gulamun aswad. Bahwasanya telah lahir dari istrinya anak yang hitam. Fafahiman nabiyu muraduhu min ta'ridihi. Maka Nabi pun memahami apa yang dimaksud oleh orang tadi dari ta'ridnya. Maka Nabi mengajarkan pelajaran yang bagus dengan kalimat arada Nabi SAW an yuqni'ahu, ingin memuaskan dia jawabannya, wa yuzilu wasawis, dan menghilangkan waswasa yang ada padanya. Fadaraba lahu masalan mimma ya'rif fa ya'laf. Maka Nabi memberikan permisalan apa yang biasa mereka pahami dan yang bisa mereka mengerti. Halaka min ibil, apakah kau punya unta? Naam. Fama alwanuha, apa warna-warnanya? Humur, merah. Apakah dari unta-unta merah tadi ada yang melahirkan unta yang warnanya lain? Qala iya. Naam. Fiha wurqan, ternyata ada yang lahir warna yang hitam abu-abu. Faqala fa min aina ata hadzalikal laun? Kalau begitu, dari mana itu unta-unta yang abu-abu tadi? Al mukhalif li alwaniha, yang menyelisihi induk-induknya. Menyelisihi induk-induknya. Qala ar-rajul, orang tadi paham dan menjawab, asa an yakuna jadabahu 'irqun wa aslun min abaihi wa ajdadihi. Bisa jadi dia terpengaruh, terseret warnanya oleh warna nenek moyangnya dulu. Bapak-bapaknya atau kakek-kakeknya atau bapak-bapaknya kakek atau bapak-bapak-bapaknya kakek. Ya maksudnya ke atas. Wa in alat. Terus ke atas. Faqala, baru Nabi mengatakan, fabnuka kadzalik. Kalau begitu, anakmu juga sama. Asa an yakuna fi abaika wa ajdadik man huwa aswad. Bisa jadi ada di nenek moyangmu, bapak-bapakmu atau nenek moyangnya atau bapak-bapaknya kepada istri domirnya, bisa jadi ada yang hitam. Fajazabahu fi launihi, maka dia terpengaruh terhadap warna dari nenek moyangnya. Faqana ar-rajul, maka puaslah dengan jawaban itu orang tadi. Bihadal qiyasil mustaqim, dengan qiyas yang mustaqim. Wa zalama fi nafsihi min khawatir, maka hilanglah pada dirinya dari pikiran-pikiran yang salah atau pikiran-pikiran yang jelek. Jangan-jangan istriku selingkuh, jangan-jangan itu hilang. Baik. Kalau pertanyaan apakah dia dihukum dengan hukum qadzaf 80 kali cambukan? Tidak. Mengapa tidak dihukum? Naam, karena bukan tasrih. Hanya mengesankan saja ta'rif. Ya Rasulullah, istriku tiba-tiba lahir anak yang hitam. Bagaimana ini? Apakah aku boleh menuduhnya? Gitu. Kata Nabi, jangan. Bisa saja. Kamu punya unta? Punya. Ceritakan bagaimana. Oh ya, itu bisa jadi karena nenek moyangnya. Sama. Anakmu juga jangan-jangan nenek moyangnya ada yang hitam. Sang istri membawa sifat atau kamu membawa sifat. والله تعالى اعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته